Negaramu Indonesia ini sungguh negara yang tidak efisien. Demikian bule mitra saya berkomentar dengan lugas. Yang saya malah tanya dengan kalimat, why you are choosing Indonesia for our next project? Dia menatap saya dengan mata memicing. Tell you what, after we are thoroughly reviewing and studying about Indonesia for more than a year, we found out one big issue. Dia mengatakan setelah mereview panjang, mereka mendapatkan sebuah isu di Indonesia. That is, saya pun kepo ingin tahu kalimat selanjutnya. A lot inefficiency in Indonesia. That's a very big issue, dia melanjutkan kalimatnya. Such as, kemudian saya meminta penjelasan lebih lanjut. Distribution channel from manufacture to storage, jalan ke pelabuhan, sea handling, container cargo handling, until off from port to receiving port in Indonesia. Sangat lambat, sangat mahal. It's contribute almost 26% from all cost. Itu gede banget. Sangat tidak efisien. Terlalu besar biaya distribusi dari sejak gudang pabrik, gudang pelabuhan, juga lambatnya proses mop-demop material handling, dan ini membebani 26% dari kos hanya untuk biaya distribusi dan biaya logistik. Dibandingkan negara ASEAN lainnya, biaya mereka hanya 8-12%, yaitu biaya distribusi dan biaya logistik. Di Indonesia itu buang-buang extra money 14-18% for nothing, gak jadi apa-apa. And saya pun perlu jawaban cepat karena otak saya mulai penuh. That's opportunity in everywhere, inefficiency is opportunities. Nah, ini kepala saya nggak mudeng. Di mana-mana kalau tidak efisien, justru dianggap sebagai masalah. Nah, dia melihatnya kok lain ya? Go on, please enlighten me. Saya butuh pencerahan selanjutnya. Tell you what, if you go to Europe now, all are very efficient. All are fixed and we don't have much to move. Saya membayangkan kalimatnya yang menjelaskan di sebuah negara yang semuanya efisien, membuat sulit kita bergerak. Marginnya terukur. Katanya kemudian, dalam negara yang tidak efisien, kalau kita bisa efisien saja, kira 1-5%, itu sudah langsung money in our pocket. Buat uang tidak harus dari jualan, tapi menjadi efisien saja sudah buat uang dan melakukan efisiensi jauh lebih mudah daripada jualan. So, if Indonesia now efficient country, all place are in order, I don't think I would invest in Indonesia. Saya pun berhenti bertanya dan berkata dalam hati, itulah mengapa dia memaksa kami menggarap lahan di Kaltara. Dia melihat peluang di tanah kuning Kaltara yang sampai sekarang saya belum lihat di mana peluangnya.